Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس صنفتنا عزكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pembahasan yang lalu telah kita singgung tentang bab doa ketika mendapati angin yang kencang. Ada beberapa doa yang disebutkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antara doa yang sangat pendek dan sahih ialah Allahumma laqiha la aqima. Allahumma laqiha la aqima. Ya Allah, datangkanlah angin yang membawa kemanfaatan dan kemaslahatan, membawa air hujan, dan jangan angin membawa kerusakan. Setelah itu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan bab yang berikutnya, bab ketika ada petir atau ketika ada halilintar. Ini disebutkan dikarenakan sangat berkaitan dengan angin. Umumnya barakallahu fikum, ketika ada angin yang sangat kencang disertai dengan hujan yang deras, juga diiringi dengan petir, dengan halilintar, sehingga Imam Al-Bukhari rahimahullah menggabungkan bab-bab ini tadi dalam sebuah pembahasan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, babu du'a inda sawa'iq, bab doa ketika ada petir. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج وحجاج بن أرطاء تنديه ضعيف حجاج بن أرطاء ضعيف قال حدثني أبو مطر أبو مطر dikenal dengan kunyahnya dan dia seorang rawi yang majhul ain. Majhul ain, tidak dikenal siapa dia. Sehingga asar ini atau riwayat ini dhaif dikarenakan dua rawi ini. Rawi yang pertama Hajjaj ibn Arqaah, dia dhaif, dan rawi yang kedua ialah Abu Matar majhul. Annahu sami'a Salim ibn Abdullah an abihi, dari bapaknya yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, kata ibn Umar, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza sami'a ar-ra'da was-sawa'iq qala, dulu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam apabila mendengarkan suara petir dan halilintar, beliau berdoa, Allahumma la taqtulna bi sa'qik, wala tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Maknanya, Allahumma ya Allah, la taqtulna bi sa'qik, janganlah engkau membunuh kami dengan petirmu, dengan kilatmu, yakni kilat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhlikna bi adzabik, jangan pula engkau membinasakan kami dengan azabmu ya Allah. Wa afina qabla dzalik, dan beri kami afiyah sebelum itu, sebelum terjadinya petir, sebelum munculnya azab. Tayyib. Ini hadis dhaif ya ikhwan. Seperti yang saya terangkan di atas dhaif. Di sanadnya ada Hajjaj bin Arqaah, dia dhaif, dan Abu Matar majhul, sehingga tidak bisa dipakai. Barakallahu fiik. Tayyib. Ar-ra'd, kalimat ar-ra'du itu suara petir yang ma'ruf yang kita dengarkan. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan annahu malakun muwakkalun bis-sahab yasuqu bihi haitsu syaa Allah. Jadi suara suara petir, suara guntur halilintar, itu adalah malaikat. Suara malaikat yang ditugaskan mengatur awan. Dia giring ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza ra'dun. Ini asal dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sehingga suara petir yang menggelegar dan yang semisalnya ikhwan, itu suara malaikat. Ada yang mengatakan suara cambuknya malaikat yang menggiring awan ke tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Adapun sa'iqah atau sawa'iq, jamak dari sa'iqah adalah kilat yang menyambar, yang biasa diiringi dengan suara petir. Jadi suara petir diiringi dengan kilat yang menyambar, yang ma'ruf, yang kita saksikan di langit, itu namanya sa'iqah. Namanya sa'iqah. Barakallahu fikum. Tayyib. Adapun doa yang dicontohkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaif. Bab yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab idza sami'a ar-ra'd. Bab apabila dia mendengar suara petir. Apa yang harus dibaca? Qala haddathana Bishr, huwa Bishr ibn al-Hakam al-Faqih. Qala haddathana Musa ibn Abdillah, dia adalah Musa bin Abdillah al-Adani Abu Shu'aib. Qala haddathani al-Hakam, huwa al-Hakam ibn Aban al-Adani. Qala haddathani Ikrimah, Ikrimah maula Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana idza sami'a sawta ar-ra'd, apabila beliau mendengarkan suara petir, qala, beliau menyatakan, subhanalladzi sabbahat lahu. Itu doa yang disampaikan Ibnu Abbas. Subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah zat yang petir ini bertasbih kepadanya. Subhanalladzi sabbahat lah. Maha suci Allah zat yang mana petir itu bertasbih kepadanya. Qala, katanya Ibnu Abbas, innar ra'da malakun. Sesungguhnya petir itu adalah malaikat. Yan'iqu bil ghaiz, dia berteriak, dia meneriaki hujan, awan yang membawa hujan. Kama yan'iqu ar-ra'i bi ghanamih, sebagaimana penggembala kambing berteriak meneriaki kambing-kambing peliharaan dia. Naam, asar ini barakallahu fikum juga dhaif. Asar Ibnu Abbas yang mauquf juga dhaif. Alasannya di situ ada rawi yang bernama Musa Ibnu Abdillah Al-Adani, layyin. Rawi yang dhaif. Rawi yang dhaif. Barakallahu fikum. Sehingga asar ini pun juga demikian barakallahu fikum, tidak bisa digunakan. Adapun pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ra'd yang namanya petir adalah malaikat, suara malaikat yang diutus untuk menggiring awan, itu sabit sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, doa subhanalladzi sabbahat lah yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu juga datang secara marfu' sebagai sabda Rasul, sebagai doa yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam, ya kan. Marfu' tetapi dhaif juga. Tetapi juga dhaif disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif adabil mufrad. Ala kulli hal, doa ini dhaif, baik yang sampai pada Rasul marfu' ataupun sebagai ucapan Ibnu Abbas mauquf. Baik. Sehingga ringkasnya barakallahu fikum, tidak ada satu riwayat pun dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang menyebutkan kesahihan doa ketika mendengarkan suara petir. Dari Nabi tidak ada yang sahih. Tadi paham ya? Tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang doa ketika mendengar suara petir. Apakah ada doa yang selain Nabi? Kita baca hadis yang setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail, Ismail bin Abdullah bin Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik bin Anas, Imam Malik ma'ruf dengan mazhab Malikiyah. An 'Amir bin Abdullah al-Asadi, thiqah. An Amir ibn Abdullah ibn Zubair al-Asadi. An Abdullah ibn Zubair, dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Annahu kana idza sami'a ar-ra'da, bahwasanya beliau radhiyallahu an, apabila mendengarkan suara petir, tarakal hadith, beliau langsung menghentikan pembicaraannya, menghentikan perbincangannya. Waqala, dan beliau berdoa, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Yang artinya, subhanalladzi, maha suci Allah zat, yusabbihu ar-ra'du bihamdih, yang mana petir itu bertasbih memuji Allah, wal malaikatu min khifatih, juga malaikat bertasbih karena takut kepada Allah. Itu maknanya doanya, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdih wal malaikatu min khifatih. Thumma yaqul, kemudian Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, inna hadza lawa'idun syadidun li ahli al-ardi, sesungguhnya suara petir ini ancaman yang keras bagi penduduk bumi. Naam. Atsar ini sahih ya ikhwan, dengan sanad yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari, isnaduhu sahih. Atsar ini juga dikeluarkan oleh Imam Malik dalam muwatta'nya. Ini atsar juga dikeluarkan dari Imam Malik dalam muwatta'nya dan disahihkan sanadnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-Imam An-Nawawi mensahihkan riwayatnya. Naam, sehingga ini adalah isnad yang sahih mauquf dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Naam ikhwan, karena sahih berarti di sini ada contoh salaf. Ya, ada contoh salaf dari kalangan sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma doa ketika mendengar suara petir. Yang semacam ini barakallahu fikum. Seperti yang saya sampaikan kepada antum. Ketika tidak ada nas Quran yang menjelaskan, tidak ada nas hadis yang menerangkan. Yang ada hanya athar salaf. Athar riwayat dari salaf, baik sahabi atau tabi'i atau tabi'ut tabi'i. Yang semacam ini diambil dan diamalkan oleh para ulama. Ini yang dimanakan dengan fahmus salaf, dengan pemahaman salafun salih rahimahumullahu taala. Sudah paham ya? Paham, paham? Naam, athar salaf yang semacam ini terutama dari seorang sahabi, dari seorang sahabi barakallahu fikum, tidak ada Al-Qur'an yang menentangnya, tidak ada sunnah Rasul yang menyelisihinya, maka ma'khud wa ma'mulun bih, diambil dan diamalkan oleh para ulama. Barakallahu fikum. Sehingga doa mendengar, ketika mendengar suara petir yang sesuai dengan athar salaf adalah doa ini. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Ini amalkan ya. Baik, kalau ada yang bertanya, apakah boleh kita berdoa dengan doa selain ini? Jawabannya, doa dengan selain doa ini, intinya isinya adalah tasbih. Kayak tadi misalkan, subhanalladzi sabbahatlah. Ya, subhanalladzi sabbahat lahu. Maha suci Allah zat yang mana petir itu bertasbih kepadanya. Apakah boleh ya? Ya. Ya apa ini? Hah? Boleh Pak ya? Kenapa kok boleh? Karena tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Iya betul. Tetapi kita yang buat sendiri. Kita tidak mencontoh asar Abdullah bin Zubair. Gimana Pak? Jadi kita sendiri yang berdoa, tapi kandungan doa yang tasbih. Subhanalladzi sabbahatlah. Ada yang semisalnya. Ya apa ya Pak? Boleh? Boleh nih. Gimana Pak Aryana? Kenapa enggak boleh? Karena tidak ada contoh dari salaf. Gitu Pak ya. Jadi tidak boleh bikin sendiri. Walaupun dengan lafaz yang maknanya kurang lebih tasbih kepada Allah. Gimana Mbah Warsito? Doa dari Quran tidak ada. Doa dari hadis Rasul yang sahih tidak ada. Boleh. Yang kita dapati sekarang ini doanya Abdullah bin Zubair. Boleh. Dengan yang pernah alami itu dengan diri Bapak. Gimana itu? Tahu, auzubillahi minasyaitonir rajim. Loh, itu bukan setan, Pak. Itu bukan setan, Pak. Tadi kan disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang namanya petir itu suara malaikat, ada yang mengatakan cambuk malaikat yang menggiring awan. Maksud ta'awud. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setan di malaikat ini. Auzubillah. Dari apa ya? Dari apa ini? Ta'awud ini. Ta'awud dari malaikat. Nah itu. Ini yang malah enggak ada contohnya, ta'awud malah. Tadi yang saya contohkan, apakah boleh kita membuat doa sendiri, tapi kandungannya sama dengan Abdullah bin Zubair, yaitu tasbih. Nah gitu ya. Doa yang disampaikan Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, tasbih. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Sekarang apakah boleh kita bikin sendiri? Tapi tasbih, bukan ta'awudz. Tasbih. Subhanalladzi sabbahat lah. Maknanya kan kurang lebih ya. Ya, Maha Suci Allah yang mana petir itu tasbih kepadanya. Sama kurang lebih. Apakah boleh? Ini ta'awudz jelas tidak boleh, dikarenakan ta'awudz berbeda kandungan maknanya dengan doanya Abdullah bin Zubair, dan itu malaikat bukan jin bukan setan, sehingga enggak perlu ta'awudz gitu. Nah, yang saya maukan sekarang adalah doanya itu tasbih gitu loh. Tapi lafadznya beda dengan lafadznya Abdullah bin Zubair. Apakah boleh? Boleh. Gitu ya. Masyaallah. Afdolnya doanya disesuaikan dengan atsar salaf. Doanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Tetapi barakallahu fikum, kalau kita hendak berdoa dengan lafaz yang lain tetapi intinya adalah sama bertasbih kepada Allah, ya juz. Diperbolehkan ya. Disebutkan di dalam riwayat dikeluarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam Kitabul Umm, beliau membawakan dengan sanad yang sahih. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sufyan ibn Uyainah qala qultu li Tawus ma kana abuka yaqul idza sami'a ar-ra'd. Itu isnadnya satu langsung. Kata Syafi'i rahimahullah, telah menyampaikan kepada aku Sufyan ibn Uyainah, imam gurunya Syafi'i, saya pernah bertanya kepada Tawus, Tawus bin Kaisan al-Yamani, apa yang diucapkan ayahmu, yaitu Kaisan, ketika mendengar suara petir. Dikatakan qal kana yaqul subhanalladzi sabbahat lah. Katanya Tawus, ayahku dulu biasa mengucapkan doa subhanalladzi sabbahat lah. Maha suci Allah yang petir itu bertasbih kepadanya. Ya. Boleh. Kata Syafi'i menimpali dan mengomentari doa tadi, ka'annahu yadhhabu ila qawli Allah 'azza wa jalla yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Sepertinya Kaisan ini dia berpendapat dengan ayat ini tadi, dengan ayat subhanallah, dengan ayat yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, seperti yang diucapkan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma. Wa hadha isnadun sahih. Menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, boleh. Selama isi kandungan doanya adalah tasbih. Bukan ta'awudz, tapi tasbih. Bisa kita baca subhanalladzi sabbahat lah, contoh dari Kaisan ayat Tawus. Bisa pula dengan contohnya Abdullah bin Zubair, subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Hadza wa hadza yajuz. Diperbolehkan dikarenakan maknanya sama. Sama-sama berargumentasi dengan ayat tadi, Ar-Ra'd ayat yang ke-13. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Barakallahu fiik. Nah, ini wabih, boleh. Taib, tadi disampaikan oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma ketika selesai membaca doa tadi, inna hadha lawa'idun syadidun li ahli al-ardi. Petir itu merupakan ancaman yang keras bagi penduduk bumi. Artinya apa? Bisa jadi petir itu membawa korban. Nyata atau nyata? Nyata. Berapa kali kita mendengarkan khabar adanya orang yang tewas gosong karena petir. Ya apa ya? Baik. Pertanyaan saya sekarang ini, apakah diperbolehkan bagi kita untuk mengucapkan doa seperti yang disebutkan di hadis pertama yang dhaif itu? Doanya, Allahumma la taqtulna fi sa'kika wa la tuhlikna fi 'adzabika wa 'afina qabla dzalik. Yang awal yang kita baca yang dhaif. Apakah boleh doa dengan lafaz yang semacam ini dengan harapan supaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak membunuh kita dengan sebab petir tadi? Apakah boleh? Gimana Pak Haji? Boleh. Boleh. Doa ini, bukan boleh, doa. Boleh. Bahwa ibu riwayat ini? Doa kan juga bisa minta perlindungan. Allahumma inna a'udzubika min syarri. Si yang saya tanyakan tadi, apakah boleh kita ketika mendengar suara petir yang menggelegar, yang menakutkan ya Pak ya? Kadang itu sampai deg-degan kita, jantung kita ini. Apakah boleh doa dengan doa ini? Doa yang tadi dhaif riwayatnya tadi. Allahumma la taqtulna bi su'qik wa la tuhlikna bi 'adzabik wa 'afina qabla dzalik. Apakah boleh dhaif riwayatnya? Apakah bisa kita pakai, kita baca? Dikarenakan Abdullah bin Zubair mengatakan demikian, ancaman yang keras petir itu. Nah, supaya jangan sampai kena petir, doa seperti ini. Tapi dhaif riwayatnya. Apakah boleh? Mana Pak Haji? Oh, iya Pak. Kalau kita minta perlindungan pada orang itu secara umum diperbolehkan. Diperbolehkan. Iya. Jadi nggak ada masalah ini. Mengamalkan hadis Pak Haji. Yang ngambilnya kayak apa? Ya. Le. Tadi boleh. Mengamalkan hadis Pak Haji. Pak Haji, Pak Haji ya, akhi nggak mungkin diamalkan lagi sudah. Pak Haji. Jadi apa ini? Boleh apa enggak doa pakai doa ini? Hah? Kenapa enggak boleh? Dhaif riwayatnya. Nah, Masya Allah. Dhaif. Dhaif enggak mungkin diamalkan ya Pak. Gimana sih ya? Hadisnya dhaif. Asli dhaif hadisnya. Tapi Abdullah bin Zubair mengatakan petir itu wa'id syedid, ancaman yang keras bagi penghuni bumi. Hah? Boleh? Boleh? Lah ragu-ragu. Apa ini? Gimana Abdul Halim? Boleh? Terus? Apa contohnya? Allahumma inni a'udzubika. Tahu dari apa? Malaikat ini. Bukan jin, bukan setan ini. Jawabannya barakallahu fikum. Ada tinggal sedikit sekali, kasih keterangan tambahan selesai. Jawabannya barakallahu fikum, kalau kita berdoa kepada Allah supaya jangan sampai terkena kejelekan-kejelekan petir tadi, kita membaca lafaz ini, Allahumma la taqtulna fi sa'qik wa la tuhlikna fi 'adzabik wa 'afina qabla dzalik, semata-mata doa kepada Allah labas, tetapi dengan syarat tidak meyakini kesahihan riwayatnya. Kita hanya menggunakan lafaz doanya dikarenakan bagus isinya, tapi jangan kamu yakini kesahihannya. Itu bukan sabda Rasul. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih yang menyebutkan lafaz demikian. Tapi saya gunakan dikarenakan bagus riwayatnya. Saya pahami? Dikarenakan kita diperbolehkan berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan lafaz apapun redaksi dari kita masing-masing, selama tidak ada unsur pelanggaran syariat. Betul ini. Jadi kita gunakan lafaz ini semata-mata lafaz, dan kita yakin secara periwayatannya dhaif. Bagus itu doanya. Allahumma la taqtulna bi sa'qik. Ya Allah, janganlah kau bunuh kami dengan petirmu, dengan kilatmu ini. Wa la tuhlikna bi adzabik. Jangan pula kau hancurkan kami, binasakan kami dengan adzabmu. Wa afina qabla dzalik. Dan beri kami afiah sebelum peristiwa itu. Nah, bas. Gimana, Pak? Doa khairu? Iya. Itu dikatakan fikih doa ya ghairu ma'thur tapi jaiz. Pengertian ghairu ma'thur tidak ada riwayat yang sahihah gitu. Tapi boleh dikatakan lafadznya bagus dan ingat tidak meyakini keabsahan riwayatnya. Ya semata-mata doa sendiri, kan kita kepengen doa rezeki yang lapang. Allahumma rizqni rizqan halala rizqan tayyiba. Boleh apa enggak boleh? Ada enggak riwayatnya? Ada enggak riwayatnya? Enggak ada riwayatnya. Tapi boleh. Semata-mata kita melafalkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu. Tidak meyakini adanya riwayat yang sahih yang menyebutkan lafaz macam itu. Bas semata-mata melafalkan sebuah doa. Hadza yajuz. Amin. Diganti Allahumma la taqtulna bi ra'tik dengan bisakik, diganti bi ra'tika wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalika, ada masalah. Dikarenakan memang semata-mata pelafatan doa bukan meyakini keabsahan sebuah hadis lalu diamalkan. Barakallahu fikum. Hadza wallah. Kalau ada lagi yang punya lafaz doa yang lainnya lagi juga enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Gimana kira-kira? Ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ra'tik gitu ya. Eh? Jahat apa yang Allah. Nama ya kan? Ala kulli hal hakadha. Khulasanya ya kan fitina azzakumullah, ketika ada suara petir, suara halilintar, kelihatan menyambar-nyambar, kita membaca doa yang dicontohkan salaf. Bisa dengan doa subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi tiratul bin Zubair, atau subhanalladzi sabbahat lahu dari Kaisan ayahnya Taus. Juga kita bisa berdoa dengan lafaz Allahumma la taqtulna bi sa'kik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik, untuk berlindung kepada Allah azza wajalla supaya jangan sampai terkena keburukan-keburukan yang disebabkan oleh petir-petir tadi. Wallahu taala a'lamu bissawab. Fi soal? Ada yang bertanya kan ya, Pak? Jangan nama Mahrib. Nah, gimana tuh? Subhanallah. Lafaz. Tapi antum yang tasbih. Nah, saya kok tautnya dengan petir tadi. Jadi yang lebih tepat ya di lafaz yang paling singkat tadi, subhanalladzi sabbahat lah. Terkait dengan petir yang tadi yang bertasbih kepada Allah azza wajalla. Gampang kok doanya, enggak ada yang panjang. Diamalkan aja asarnya salaf tadi, selesai. Gitu ya. Nah. Yang lain kalau mengucapkan istighfar dengan kalau memahami ucapan dari Rasulullah bahwa itu sesuatu yang berarti apa? Terus? Karena itu suatu ancaman, kita mengucapkan istighfar. Istighfar. Lain ancaman, lain dosa. Beda. Beda. Di situ makomnya bukan makom dosa yang perlu diistighfari. Tapi semacam ancaman sebuah hukuman, sebuah azab gitu ya, yang harus diwaspadai. Sehingga lafaz yang paling pas yang tadi itu Allahumma la taqtulna bi sa'iq wa la tuhlikna bi adzabik wa qina wa afina qabla dzalik. Barakallah. Ah. Tentang lafaz takbiran itu yang tadi itu dua kali apa yang tiga kali. Kemudian bolehkah kita menambahi dengan lafaz yang katanya itu tidak ada satu riwayat pun yang sahih dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang lafaz takbiran id, dan ayat mutasyabih tidak ada. Yang ada hanyalah athar dari sebagian sahabat, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Salman al-Farisi dan yang lainnya. Sehingga kalau mau mengamalkan yang panjangnya, yang mengamalkan asalnya salaf tadi, barakallahu fikum. Kalau kepengin yang pendek ya takbir aja. dengan mutlak Allahu Akbar terus takbirullah Akbar tok sampai antum capek. Takbir kan gitu ya. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terus Allahu Akbar tok sampai antum capek. Itu yang paling minimal yang jais. Lafaz takbir, paham ya? Kepinginnya lebih panjang maka harus mencontoh salaf. Terkait dengan atsar Ibnu Mas'ud, apakah tiga kali lafadznya atau dua kali? Yang betul dua kali. Tapi ketika dia menambah tiga kali juga tidak ada masalah gitu. Dikarenakan lafadz takbir. Ada pun penambahan-penambahan yang lain yang sangat banyak itu diingkari oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bukunya Fathul Bari, dan beliau memasukkan termasuk muhdatsat fi at-takbir al-'aid, termasuk perkara-perkara bid'ah yang tambah-tambahkan dalam takbirat itu sehingga enggak diamalkan barakallahu fiik. Sehingga sebatas apa yang datang dari salaf selesai. Minimalnya lafaz takbir saja. Lalu harinya itu termasuk dalam hari tasyrik atau hanya waktu di lapangan saja? Untuk Idul Adha, pendapat yang rajih, pendapat jumhur ulama, untuk Idul Adha takbiran dimulai dari subuh hari Arafah. Subuh tanggal 9 Dzulhijjah. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah terbenamnya matahari. Ini terakhir takbiran. Sekarang ini kan akhir ayat mutasyrik sekarang. Itu pendapat jumhur ulama. Itu takbiran. Ketika di lapangan juga takbir. Ketika pada sholat juga takbir. Di rumah takbir. Takbir semampu dia. Kantor takbir, pabrik takbir, pasar takbir. Yang penting jangan takbir toilet aja. Assalamualaikum atau teman-teman yang lain. Jadi paham ya. Adapun takbir itu untuk Idul Fitri yang boleh malam Id. Itu boleh. Yang afdal dari rumah menuju ke lapangan dan selama di lapangan Id itu yang lebih afdal untuk takbiran Idul Fitri. Wallahu ta'ala alam bisbab takfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.